Hajarul Aswad aja tolak gitu macam-macam. Hujan nangka itu baunya, bau napa teh? Nangka kain apa? Kasturi. Nah itu, ya perlu minyak harum minyak pulang. Ius tahu nabi anitip, sini kada budget daripada minyak harum sini sudah harum aja. Bahkan apa jadi sampai nang minyak kelihatan di kepala. Nah ini supaya orang napa cabe menuruti. Hatta annahum sampai-sampai sahabat kanu lah mereka itu tajma'una arahu sampai sahabat itu mengumpulkan paluh nabi. Nah, jadi paluh nabi ini dikumpulkan. Lalu payatatayyabuna maka mereka itu jadikan minyak harum bihi dengan paluh nabi. Paluh nabi itu dikumpulkan diulang minyak harum. Kenapa? Karena harum. Ini belum lagi sidin apa? Ba minyak harum. Apalagi sidin minyak harum pula. Baginya ya. Harum ala ala harum. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rupa paling bagusan hajjah. Pakaian sudah nangebe. Kalau Rasulullah itu memakai jubah apa? Habang nangai Allah. Sidin kan sudah muhasidin itu kulitnya nang kakayan apa sih kita? Air mawar. Artinya kambang apa? Kambang mawarnya apa? Campur habang. Anu pulang anunya habang anum napanya jubah pulang Allah maraitu min dirimatin apa sauda pihulatin hamra ahsan min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bah gitu hebat sedenta baharum pulang seden mapat ya lah lah gitu. Jadi saraba menarik Rasulullah segala-galanya menarik suara menarik lagu menarik rupa menarik pakaian menarik bau menarik bah sarabanya lah untung orang baharin jala tatamu siapa ada aja nang sarik padahal saraba menarik ada aja sarik nah itu siapa Abu Jahal nerik dan Abu Jahal nerik nenek sariknya padahal orang lah ya Allah tahu lagi ya nah itu tapi nangnya pula minyak harum berpilih kita ini kan bini-bini ada laki-laki ada wa yustahabu an yatatayyabar rajulu bima yadharu rihuhu wa yaqtalau nuhu. Sunat laki-laki itu berminyak harum dengan nang semerbak baunya tapi warnanya kahada begitu hirang dan begitu habang dan begitu kuning tetapi ya ada sedikit kuning anum atau kuning muda atau keputih-putihan nah itu warnanya tapi namun baunya semerbak itulah pahala nang sunat lagi lawan laki-laki. Ini minyak harum bagi laki-laki nang warnanya ada kuning anum atau putih ya kah? Kan warnanya ada nang pina kuning nah. Ada mawar nang putih tapi namun baunya menampur banget nang kaito itu bagi minyak harum lalakian nang kaito kalau untuk artinya kaum wanita itu pria ini wanita nah kalau wanita wal mar'atu bidid didalik balikannya artinya anu warnanya pina menarik benar tapi baunya kada tapi menampur benar itu nangka itu kalau bini-bini memilih minyak harum lamun bini-bini memakai minyak harum laki-laki ini ya Allah kan aku pikir pondokan yang rahatan lalu kok tak ingat itu bah bisa siub nah ini minta. Nah itu cara. Jadi kalau bini-bini ini artinya nang baunya kalau tapi lingut-lingut banata. Tapi warna maka am nang pina habang tarang gitu. Nang pina hirang aswat benar. Itu cara minyak harum bebini ya. Tapi bebininya bisa memilih juga tapi memilih nang bahapa. Ini kan memilih ini ada kitabnya lah. Jadi bebinian tuh nang kalau tapi harum benar tapi warnanya pina nyarap. Adalah lakiannya warnanya pina-pina uhuja tapi menampur benar rupanya lah talangat gitu lalakian cakap nah ya tak jauh binian guru weh ha aktor aku empat binian itu nih ya tau ha pulang jadi babiniannya kalau tapi lengat paluhnya kalau sebab itu kada perlu juga pina baharu-harum benar tapi agaknya ada ngacau artinya minyaknya pina hebat benar kalau dilihat tapi dicium kada tapi harum mana itu babinian kalau lakian ini kada tapi kelihatan tapi dengarnya makaan nah itu contoh karena apa lengatnya gitu kita nih bilang bah iya benar ano durian nang jadi palutan iwak tepat karung kenapa ya ini tempuya kok nah kalau kalah kudro wa alaika bil ihtirazi anin najasati kulliha dan hendaklah nyawa menjaga diri daripada segala najis-najis samunyaannya. Apa ini? Pukul 9 terus? Mati pang nih, Allah Akbar. Pukul 9 terus? Nah, ini iya sebenarnya. Iya nih, kita lihat orang mati. Ya. Itu apa sudah? Astagfirullahaladzim. Pukul 10. Aku melihat di pukul 9 terus. Nah, iya. Ayo sedikit lagi nah. Nah itu. Fa'in asabaka minna syai'un ma'ar rutubah. Lamun nyawa jisirin ada tekanan najis sedikit, basah pulang najisnya, tabadil bi goslihi, laka-laka saja dibasuh. Misalnya ya lah, ada tekanan anu nang kotor, nah, laka-laka saja sin basuh, jangan sampai karing tengalihi. Wa idha asabat kau janabatun lamun nyawa rahatan junub, tabadil bi iktisa pilha, kalau bisa situ sini mandi, kalau bisa. Fa'inna junuba matruna an ratillah, karena junub itu kada boleh masuk di masjid. Walidya kahwima al-wusufil masjid walwatul Qur'an minta. Paslun. Warada annal malaika la tadkhulul baita lati bihi junub. Malaikat rahmat kada mau masuk di rumah nang urang junub ada baluman mandi. Bes. Wa idza dhahabatil malaikatu ja'ati syayatin min kulli nahiyah. Apabila malaikat rahmat artinya apa? Kada ada, lalu setan masukkan minta. Jadi artinya dianjurkan supaya orang junub itu kalau bisa cepat mandi. Lamun kada kau mandi sikap, abu barang. Amun bodo kada kasih sikap juga dibasuh barang. Nah, pernah dibasuh maklum. Indakum. Minta tah. Paham aja ibaratan. Boh. Ada yang pura-pura kada paham. Lapar nih takutnya. Sama aja nangnya menang membacakan, tak menang mendarakan, lapar nang membacakan banget lagi. Cuma belum kerasaan. Itu pang. Ceritanya ganti. Wajar antanam antam lah wajar. Pantas dulu pun. Wajar kata takuti oleh muat nyawas nyawa. Entuk kalau hawas lah. Antak pula makan nyawa. Watanama atau guring, wa antan junub rahat junub. Jadi kalau orang junub belum mandi atau belum berwudu, jangan hendak memakan apa-apa. Jangan sekali jisirin. Ham, kenapa? Ini segi kesehatan jadinya. Kalau orang belum lagi mandi atau belum berwudu, lalu makan, napa yang dimakan? Paham aja kalau kamu tak? Napa yang dimakan? Artinya endomi aja kah? Tapi seorang belum mandi atau belum berwudu, bak makan nang eh napa nang nyana nang patah caro dibicarakan di apa tin adidatin nyawa cagarnya nang dapat penyakit nang kada kaitungan adidatin kada kaitungan jadi macam napa yang kada kaitungan misalnya aja dulu lah misalnya gatalan tak oleh kemitungnya itu misalnya aja tak itu kurang ha gatalan napa lagi nang rajin nang pina nejen baluman mandi atau baluman berudu lalu terus apa makan itu tadi itu jaga benar jangan sin walaupun hukumnya kada haram tapi namun di segi kesehatan ini akibatnya tidak diinginkan sekali-kali. Fa'in ajas ta'anil iktisal fil menyokol kau mandi suci ini koler misalnya pala ta'jas an gosril paroj anu jangan juga nyawa pina koler membasuh sini tuh bunyi bapaham lah si manis kepalan tuh aja habisnya pala takjis nah, janganlah nyawa kada kawa an goslil paraj yang membasuh tadi goslil tadi lah basuh itu wal udu'i atawan apa itu tadi itu tadi ya kah mudah itu sebenarnya wa alaika bitajdidil udu' likulli farjatin wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ampun maaf, beribu maaf lah tadi aku nih tadi ingat misalnya pukul 10 ikam nih kasihan nih mau kasihan lah siun ikam siun ampun maaf lah wah insya Allah malam besok dikit aja bacaan aja lah kalau jaranya salah kata nah mudah-mudahan dengan berkat majelis dan kitab yang kita baca itu dengan bersama-sama mulai dilanggar sebenarnya Allah Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dari batin seumur hidup mikirin dosa dan kesalahan umat kita abah kita dan seluruh keluarga kita kawan-kawan dan yang mendengar berataan dan jiran julun ulun dari berataan mudah-mudahan dapat ampunan dosa dari batin seumur hidup dapat rahmat yang luas selamat dunia akhirat materi iman sempurna segala hajat dikabulkannya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam surga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afir lana ma akhfa'na wa ma ta'amadna wa ma asrna wa ma alanna wa ma anta alamu bimina tanqadu wa anta ma'akhir la ilaha illa anta. Allahumma razuqna tawbah wal inabah wal istiqamah wa ikhlas abniah wa sallal khatimah. Allahumma nadhul qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirna tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahdina min indika wa akrim alayna min fadlika wa anzil alayna min barakatika wa albisna libasa afika wa afitika fi dina dunia wal akhirah. Allahumma ahdina min indika wa akrim alayna min fadlika wa anzil alayna min barakatika wa albisna libasa afika wa afitika fi dina dunia wal akhirah. Allahumma ahdina min indika wa akrim alayna min fadlika wa anzil alayna min barakatika wa albisna libasa afika wa afitika fi dina dunia wal akhirah. Allahumma yasir umurana marraha li qulubina. Allahumma arhamma ta sayyidina Muhammad. Allahumma asliha ma ta sayyidina Muhammad. Allahumma farrij amma ta sayyidina Muhammad. Allahumma ufir li umma ta sayyidina Muhammad وارحمهم رحمه عامه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم ونشره وفي جميع الطاعات. اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا ويسر امورنا وفرج همومنا واكشف كربنا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين وادخلنا في عبادك التائبين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم وافقهم يا الله لطاعتك ارزقنا برهم فقههم في الدين يسر امورهم فرج همومهم واغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واجعلهم يا ربنا يا كريم سالمين غانمين محفوظين مباركين في الدارين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الراحمين يا ارحم الراحمين فرج على المسلمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منا أهوال مقتحمي. لكل هول منا أهوال مقتحمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي. ما أنت إلا كنز العطية. ما أنت إلا كنز العطية. خير البر يا نظر إلي خير البر يا نظر إلي. يا بحر فاضل وتاج عدل يا بحر فاضل وتاج عدل جود لي بواصل جود لي بواصل قبل المنية جود لي بواصل قبل المنية بذكر أحمد بشر محبا بشر محبا ولو برؤيا بشر محبا بشر محبا ولو برؤيا صلاة ربي أهديك حبي صلاة ربي ما دام قلبي ما دام قلبي بالذكر حيا ما دام قلبي بالذكر حيا خيرا سلامي على الدوام عند الصباح عند الصباح مع العشية عند الصباح مع العشية يرى البريئة عورة إلي يا خير البريئة نظرة إلي ما جرح إلا حمد العظيم خير هادي كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي فؤادي يكفي فؤادي يا نور عيناي يكفي فؤادي يا نور عيناي Yeah. فهو ملء السمعي والبصر وحيد التاريخ وهسير وإمام الرسل والأمم مختار في البشر فهو ملء السمع والبصر وحيد التاريخ والسير وإمام الرسل والأمم دونها كل الورى وقفوا قاب قوسين لها طرف ثم أوعدنا إلى القمم تتغشى سيدا أممي أحمد المختار شافعنا عدد الأوراق والديم يا إمام الرحمن Allah نتوسل بالحبابة والبتول المستطاب.